setiap kata cinta yang terucap untukmu. Itu jiwaku, itu nyawaku, bukan untuk sesaat, untuk miliki dirimu. Selamanya ku ingin bersamamu. Samudra yang terdalam tak dapat mengalahkan dalamnya cinta, dalamnya kasih. Hatiku, hatimu, lembut jadi satu, terjaga selamanya. Janjiku, janjimu, ikat jadi satu, setia selamanya. Kan ku arungi hidupku hanya bersamamu. Hidup mencintai dan memilih dirimu, itu anganku, itu mimpiku. Samudra yang terdalam tak dapat mengalahkan dalamnya cinta, dalamnya kasih. Hatiku, hatimu, lebur jadi satu, terjaga selamanya. Bersamamu.